Bagaimana bisa aku membuat lagu galau? Hariku selalu bahagia. Kalau laut surut aku tidur, laut pasang ku berenang. Diselami oleh hari tanpa kutang dan celana dalam yang ganggu pergerakan. Justru saat malam tiba, aku sedang dalam naungan.